بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah kita selesai dari kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Indah gambar saya. Asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Tayyib. A'lam dilihat dari siapa? Indah Umar. Nah, dari sisi penunjukannya terhadap zat. Nah, dari sisi ini termasuk jenis yang bagaimana? Apakah menunjukkan kepada zat yang berbeda-beda ataukah menunjukkan kepada zat yang sama? Arif. Diistilahkan dengan mutaradifah. Tayyib. Kemudian awsaf dilihat dari isi apa? Indak ya Abu Mujahid. Penunjukan terhadap apa? Sifat. Nah, maka nama-nama itu menunjukkan makna, yarhamukallah, menunjukkan suatu makna yang itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Nah, dari sisi ini termasuk kategori apa? Mutabayyin. Dalam artian, satu nama menunjukkan sifat yang berbeda dengan nama yang lain. Taim. Sehingga dari sini, khanifillah, kita tidak boleh, mengatakan secara mutlak bahwasanya nama-nama Allah itu berbeda-beda atau nama-nama Allah itu sama. Naam. Tayyib. Untuk melihat pada kesimpulan di halaman 35. Tayyib. Kesimpulan dari kaidah yang kedua. Anna asma'ahu mutaradifatun fid dalalati 'ala dzat. Ini insyaallah tadi sudah kita merujuk. Yang kedua, annal asma'a mutabayyinatun fid dalalati 'ala sifat. Ini juga telah kita lewati tadi bahwasanya nama-nama Allah itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya dari sisi apa? Penunjukannya terhadap sifat-sifat. Karena sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz berbeda dengan yang disebutkan oleh nama Allah Al-Latif. Makanya poin yang ketiga, annahu la yajuzu itlaqul qawli fi tabayyunil asma'i aw taradufiha bal labudda min at-tafsili fi dzalik. Bahwasanya tidak boleh memutlakkan perkataan tentang berbeda-bedanya nama-nama Allah atau bersinonimnya nama-nama Allah satu sama lain. Tapi mesti harus apa? Harus ada perincian pada perkara tersebut. Dirinci. Bersinonim dari sisi menunjukkan zat, kemudian berbeda-beda satu sama lain dari sisi penunjukannya terhadap sifat. Paham sampai di sini? Iqbal. Iqbal. Paham? Baik. Kemudian kesimpulan yang keempat. Anal itlaqal yalzamu minhul wuku'u fi batil. Naam. Kenapa kau tidak boleh khanifillah menyebutkan secara mutlak? Dikarenakan pemutlakan hal tersebut melazimkan terjatuh pada perkara yang batil. Apa itu? Wa huwal qawlu bil alamiyatil mahdah. Taib au ingkarul asma'i aslan, karena memutlakan nah pernyataan dalam apa masalah ini afanillah, bahwasanya misalnya asma'ullahi ta'ala mutaradifah secara mutlak, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala na'am bersinonim satu sama lain secara mutlak, ini tidak boleh. Nah, kenapa? Karena akan menjatuhkan orang yang mengatakannya pada perkara yang batil, yaitu berpendapat tentang alamiyah mahdhah. Yang dimaksud dengan al-alamiyah al-mahdhah yaitu berpendapat bahwasanya itu hanya sekedar nama. Nama-nama Allah itu hanya sekedar nama saja, tidak terkandung di dalamnya sifat. Nah, maka kalau demikian kan jatuhnya pada pendapat siapa? Pendapat Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah yang mengatakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar nama, tidak terkandung sifat di dalamnya. Atau yang lebih parah lagi mengingkari nama-nama na'am taib pada asalnya. Kenapa? Karena ketika seorang mengatakan na'am asma'ullahi ta'ala mutabayinah, ini akhirnya mereka apa? Mereka lari. Sebab kalau menetapkan nama berarti ini berbeda-beda, berarti banyak yang dinamai. Makanya lari. Sehingga mereka menolak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala pada asalnya. Taib, menolak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terjatuh dalam pemahaman siapa Abdul Malik? Nah, Mu'tazilah menetapkan nama tapi mengosongkan dari sifat. Hah? Pendapat Jahmiyah yang menolak nama secara apa? Secara totalitas. Nah, baik. Kita lanjutkan. Anna ta'addud hadhihi al-asma'il husna la yastalzimu ta'addud adz-dzati lakinnahu yaqdi bi ta'addud as-sifat. Ini kesimpulan yang kelima, bahwasanya berbilangnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna tersebut tidaklah melazimkan berbilangnya zat yang dinamai. Paham sampai sini? Tidak ada kelaziman. Allah subhanahu wa ta'ala namanya banyak. Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Naam Al-Ghafurur Rahim, misalnya. Nah, yang demikian itu tidaklah melazimkan ta'addud dzat. Dzat Allah subhanahu wa ta'ala ya satu. Nah, lakinnahu yaqdi bi ta'addud sifat, akan tetapi khonifillah, nah dengan berbilangnya nama-nama tersebut memastikan atau menetapkan nah tentang apa berbilangnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing nama menunjukkan sifat yang berbeda-beda. Ini kesimpulan yang kelima. Kemudian kesimpulan yang keenam. Idza qulna inna mahalla at-taradufi huwa dzat wa mahalla at-tabayyuni huwa sifat fala tanaqud wa la yalzamu batilan. Nah, jika kita telah mengatakan bahwasanya tempat di mana terjadi taraduf itu adalah pada dzat. Nah, yaitu bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mutaradif, yaitu menunjukkan makna yang sama dari sisi menunjukkan zat yang satu. Maka ini tidak ada apa kelaziman yang batil. Demikian pula ketika kita katakan bahwasanya mahallut tabayyun. Nah, tempat berbeda-bedanya nama-nama tersebut yaitu pada sifat. Maka yang demikian ini tidaklah merupakan suatu tanakut. Nah, bukan merupakan tanakut, yaitu kerancuan dan saling bertolak belakang, enggak. Tapi dengan itu kita akan bisa bisa menyelaraskan permasalahan dengan benar. Wala yalzamu batilan, dan tidak ada kelaziman yang batil pada perincian ini. Bahkan wajib untuk kita merinci yang seperti ini, khanifillah, sehingga keluar dari apa? Dari kerancuan-kerancuan berpikir ahli bid'ah seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, ini 5 poin kesimpulan dari kaidah yang kedua. Baik, dipahami dengan baik. Sekarang kita masuk pada al-qa'idatul tsalitsah. Ini masih juga ada hubungannya dengan taib. Kaidah-kaidah sebelumnya. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور نما الله سبحانه وتعالى apabila menunjukkan kepada suatu sifat yang mutaaddi. Sifat yang muta'addi yaitu suatu sifat yang apa? Yang membutuhkan objek. Dalam artian, asarnya ikhwani fillah itu na'am jelas terasa pada objek atau pada maf'ulun bi. Dan telah kita lewati na'am dalam pembahasan sorof, pembahasan lughah, bahwasanya fi'il ada yang lazim, ada yang muta'addi. Ini harus sudah paham kami di sini, bedanya muta'addi dengan lazim. Nah, kalau suatu nama menunjukkan sifat yang muta'addi, maka terkandung di dalamnya 3 perkara. Ahadiha thubutu dhalikal ismi lillahi azza wa jal. Yang pertama, tetapnya nama tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas, karena tidak ada perbedaan antara yang lazim dan muta'addi. Athani thubutus sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jal. Yang kedua, tetapnya sifat yang terkandung di dalam nama tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Athalit thubutu hukmiha wa muqtadaha. Tetapnya hukum nam yang terkandung di dalam nama tersebut dan konsekuensi darinya. Nah, sehingga dari sini kita ketahui ikhwanul fillah, naam, bahwasanya kaidah yang kedua, bahwasanya asma Allah taala a'lamun wa awsaf, ini mencakup seluruh nama, paham? Mencakup seluruh nama, baik itu nama-nama yang terkandung di dalamnya sifat yang lazim atau sifat yang muta'addi. Kemudian kaidah yang ketiga ini ibarat kelanjutan dari kaidah kedua ikhwanul fillah. Untuk apa? Untuk memperjelas tentang nama yang terkandung di dalamnya sifat yang muta'addi. Berarti pada nama yang seperti ini, nah, tercakup padanya kaidah yang kedua, menunjukkan apa? Nama untuk dat dan menunjukkan apa? Sifat, ya kan? Ditambah poin yang ketiga yang terkandung di dalamnya itu thubutu hukmiha wa muqtadaha. Paham? Ini bedanya dengan nama-nama yang sifatnya lazim. Perhatikan penjelasan mengenai na'am, makna muta'addi dan lazim, ikhwani fillah, di catatan kaki untuk lebih memperjelas. Qala syekhuna Kamal al-Adani rahimahullahu ta'ala innal isma idha utliqa alaihi jaza an yushtaqqa minhu al-masdar wal-fi'l. Fayuhbaru bihi anhu fi'lan wa masdaran. Sungguhnya isim itu khanifillah apabila disebut secara mutlak, nah, maka apa? Boleh dipecah darinya masdar dan fi'il. Nah, isim yang dimaksud nama di sini, suatu nama, yaitu suatu nama apabila disebut secara mutlak, maka boleh dipecah darinya masdar dan fi'ilnya. Tayyib. Fayubaru bihi anhu fi'lan wa masdaran. Kemudian dikhabarkan dengannya, tayyib, berupa fi'il atau berupa masdar, dan berupa masdar. Nahu as-sami'u wal basiru wal qadir. Yutlaku alaihi minhu as-sam'u wal basaru wal qudratu. Ini bentuknya apa? Masdar ya, tidak? Ini masdar. Taib. Fayubaru anhu bil af'al, dan dikhabarkan tentang nama-nama tersebut dengan fi'il. Nah, min dhalika nahu qad sami'a. Hadha in kana al-fi'lu muta'addiyan. Jadi karena bisa ditarik dari suatu nama itu masdar dan fi'il. Kalau ditarik darinya masdar jelas, dari nama as-sami ditarik darinya as-sam'u, dari nama al-basir ditarik darinya sifat al-basar. Ini dikhabarkan dengan apa? Dengan na'am, dengan masdar. Dan bisa juga dikhabarkan na'am dengan fi'il, tapi apabila fi'ilnya muta'addi. Na'am as-sami, nah, dengan apa? Qad sami'a. Fa in kana laziman lam yukhbar anhu bi. Nahu al-hayyu. Apabila berupa na'am isim yang apa? Yang sifat padanya lazim, ikhwan fillah, tidak dikhabarkan dengan apa? Dengan fi'il. Nahu al-hayyu. Fal yutlaku alaihi al-ismu wal masdar dunal fi'il. Ya. Tapi apa? Dimutlakkan untuk nama yang seperti ini adalah apa? Mas isim dan masdar saja. Naam, tidak bisa ditarik darinya fi'il. Fala yuqalu naam hayya. Maka tidak dikatakan hayya, tapi al-hayyu ditarik darinya sifat apa? Al-hayatu. Ini untuk bisa membedakan makna apa lazim dan muta'addi. Nah, sehingga kalau na'am muta'addi bisa ditarik darinya masdar dan fi'il. Tapi kalau lazim cuman bisa ditarik darinya masdar saja. Nah, dari suatu isim ini maksudnya, suatu nama. Qala wa ta'diyatu qad takunu nisbiyatan ay laisa ila jami'il khalqi. Wa bi nahwihi asyara Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ta'diyah itu terkadang apa sifatnya nisbi. Nah, sifatnya nisbi, tidak kepada seluruh makhluk. Dan yang semisal ini Ibnu Taimiyah telah mengisyaratkan dalam fatwa beliau, wa asma'ullahi al-mutlaqah kasmihi as-sami' wal-basir wal-ghafur wasy-syakur. Wala yajibu an tata'allaqa bi kulli mawjudin. Fal yata'allaqu kullu ismin bima yunasibuhu. Wasmuhul alim lamma kana kullu syai'in yasruhu an yakuna ma'luman ta'allaqa bi kulli syai'. Jadi nam suatu nam nama ikhwan fillah yang terkandung di dalamnya sifat yang muta'addi. Nah, ta'diyah ini nam tidak apa? Tidak mutlak semuanya sama, tapi apa? Sesuatu yang nisbi. Maksudnya, nah, tidak harus berhubungan dengan semua yang ada, dalam artian semua makhluk. Misalnya, nah, Ar-Rahim. Ar-Rahim, nah, maka nabil mu'minina rahima. Ini hubungannya dengan apa? Orang-orang yang beriman saja. Allah subhanahu wa ta'ala, nah, rahimun bil mu'minin. Nah, rahim terhadap orang-orang yang beriman, tidak kepada semua makhluk. Tapi di sana ada yang sifatnya na'am mutlak, mencakup semua makhluk, yaitu misalnya na'am dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Tayyib, ini mencakup semua makhluk yang ada. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala perkara. Tayyib. Ini penjelasan tentang makna muta'addi dan nama lazim. Bagi yang paham, alhamdulillah. Bagi yang belum, diingat-ingat saja. Nah, diingat-ingat bahwasanya kaidah ketiga yang disebutkan di sini, bahwasanya nama-nama Allah apabila menunjukkan kepada suatu sifat yang muta'addi, terkandung di dalamnya tiga perkara. Yang pertama, kedua, ketiga, diingat-ingat. Itu yang harus dipahami. Adapun pembahasan tadi tentang penjabaran makna muta'addi dan seterusnya, itu sebagai faedah tambahan. Qala al-'alama Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa li hadza istadalla ahlu al-'ilmi 'ala suquti al-haddi 'an qutta'i at-tariqi bit-taubah. Istadallu 'ala dhalika biqaulihi ta'ala, illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alayhim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Oleh karena itulah ahlul ilmi berdalil tentang jatuhnya hukum had atas seorang apa? Seorang perampok, kutta'u tariq. Nah, yang dimaksud dengan kutta'u tariq adalah perampok bigal, karena mereka suka apa? Suka motong jalan, dalam artian orang berjalan akhirnya dicegat di tengahnya. Bukan apa ini kutta'u tariq, apakah tukang kontraktor yang suka tadi melubangi jalan atau yang lain, bukan ya. Kutta'ut tariq itu perampok, penyamun, begal sama. Nah, para ulama berdalil dengan kaidah ini, khanibillah. Dengan memahami kaidah ini, mereka berdalil apa? Tentang jatuhnya hukum had dari para perampok dengan taubat. Taib. Mereka berdalil dengan ayat illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali apabila mereka, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kalian mampu untuk menangkap mereka. Nah, sebelum mampu untuk ditangkap, ikhwani fillah, mereka bertobat terlebih dahulu. Nah, kan fa'lamu annallaha ghafurur rahim, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ghafurur rahim. Maha pengampun dan maha penyayang. Sisi pendalilannya kenapa? Bagaimana? Li'anna muqtada hadainil ismaini an yakuna Allah taala qad ghafara lahum dzunubahum wa rahimahum bi isqatil haddi anhum. Dikarenakan konsekuensi dari dua nama ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa mereka dan apa? Dan merahmati mereka dengan dijatuhkannya hukum had dari mereka. Baik. Dan hukum had yang dijatuhkan di sini mencakup ikhwan fillah pemotongan tangan, juga apa? Mencakup pembunuhan dan penyaliban. Karena apa? Perampok yang membuat kerusakan di muka bumi, ikhwan fillah, ngerampok, merampas harta. Kemudian biasanya namanya perampok, melukai yang dirampok. Terkadang membunuh sebagaimana kisah yang terjadi pada Taib Oraniyun. Taib yang mereka sudah diberi kebaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang dalam keadaan sakit. Sangat menyedihkan. Kemudian diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti penggembala-penggembala yang beliau perintahkan untuk menggembala unta-unta sedekah, unta-unta zakat. Suruh meminum susunya dan air kencingnya. sehingga dengan sebab itu mereka mulai bagus tubuhnya, sehat. Ternyata ketika sehat malah na'am penggembalanya dibunuh dan unta-unta itu dibawa lari. Nah, ini membuat kerusakan di muka bumi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menangkap mereka dan apa? Dihukum had. Had mereka ikhwanifillah yaitu apa? Dibunuh dan disalib. Nah, dipotong tangannya dengan kakinya menyilang. Kalau yang dipotong tangannya tangan kanan, kakinya kaki kiri, disalib. Ini termasuk hukuman yang na'am taib sangat keras ikhwanifillah. Agar apa? Agar tidak ada yang berani melakukan kerusakan seperti ini. Nah, apakah kalau mereka bertobat, nah, hukum had ini gugur? Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Nah, tayyib, sebagaimana disebutkan Nukathir di sini, fa'innahu yaskutu anhum in hitamul qatli wassulbi waqad irrijal. Tayyib, sungguhnya jatuh atau gugur hukum had pembunuhan, yaitu dibunuhnya mereka, disalib dan dipotong kakinya. Wahal yasqutu qat'ul yadi am la, apakah jatuh juga pemotongan tangan atau tidak? Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Fihi qawlani lil ulama, wa dhahirul ayah yaqtadi suqutul jami', wa alaihi amalus sahabah. Dan zahir ayat tayyib, berkonsekuensi jatuhnya semua hukum had. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Nah, wa alaihi amalu sahabat, dan atasnya amalan para sahabat. Di atas pemahaman ini. Tapi dengan syarat apa? Apabila mereka bertobat sebelum ketangkap. Tapi kalau sudah ketangkap ikhwanillah, ya ditetapkan hukum had. Kalau sudah ketangkap, ya ditetapkan hukum had. Tapi kalau belum ketangkap, mereka bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ini contoh dari apa? Berdalil dengan iqtida dan hukum yang tetap dari suatu nama. Makanya kisah seorang Arabi khanifillah yang mendengar seorang membaca tentang apa? Tentang ayat pencurian. Taib. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Dia membaca wallahu ghafurur rahim. Bagaimana nakalam minallah wallahu ghafurur rahim? Walaupun dia enggak hafal ifani fillah, tapi apa? Pemahaman fitrah mengatakan salah ini. Kenapa? Karena kalau ditutup dengan wallahu ghafurur rahim, tentunya enggak perlu dipotong tangan. Dipotong tangan. Padahal memang yang benar dalam Al-Quran apa? Azizun Hakim. Azizun Hakim. Tayyib, menunjukkan hukum potong tangan itu ya harus ditegakkan. Nakalam minallah. Jazaan bima kasaba nakalam minallah. Kalau Azizun Hakim, maka sangat jelas. Aziz, berarti Maha Perkasa. Allah Maha Mampu untuk menetapkan hukum, menghukum hamba-hambanya yang melakukan kesalahan, tapi juga hakim dalam artian hukum yang ditetapkan tersebut dibangun di atas kebijaksanaan, bukan hukum yang sewenang-wenang. Misalnya dzalika as-sami'. Contoh yang lain. As-sami' akhwani fillah yatadammanu itsbat as-sami' isman lillahi ta'ala. Pada nama Allah As-Sami terkandung di dalamnya penetapan nama As-Sami sebagai nama bagi Allah. Wa itsbat as-sam'i sifatan lahu, dan penetapan as-sam', yaitu pendengaran yang merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa itsbat hukmi dzalika wa muqtadahu, penetapan hukum dari nama tersebut dan konsekuensinya. Wa huwa annahu yasma'u sirra wan najwa, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang diucapkan diri dan bisik-bisik. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Annahu yasma'u sirra wan najwa, bahwasanya Allah mendengar ucapan-ucapan yang lirih, yang tersembunyi, dan yang bisik-bisik. Ini hukum yang ditetapkan serta konsekuensi yang ditetapkan dari nama As-Sami', karena Allah Maha mendengar segala sesuatu. Kama qala ta'ala wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar pembicaraan kalian berdua, sungguhnya Allah sami'un basir. Padahal pembicaraannya tidak keras. Ini kalau menunjukkan enam sifat yang muta'addi. Kemudian wa in dalat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrain. Apabila menunjukkan kepada sifat yang ghairu muta'addi, atau dengan kata lain sifat yang apa? Lazim. Maka terkandung di dalamnya dua perkara. Nah, kalau ini berarti kembali ke kaidah. Kembali ke kaidah berapa ini? Kaidah kedua kemarin ya kan? Nah, yaitu menunjukkan ahadihima thubutu dzalikal ismi lillahi azza wajal. Tetapnya nama tersebut bagi Allah. Atsani thubutu sifati allati tadammanaha lillahi azza wajal. Tetapnya sifat nam yang terkandung di dalamnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua. Misalu dzalika al-hayy, contohnya al-hayy. Ya tadammanu itsbat al-hayy isman lillahi azza wajal wa itsbat al-hayati sifatan lah. Naam, contohnya nama Allah Al-Hayy. Naam, sifat yang ditarik darinya sifat apa? Sifat hidup. Bahwasanya Allah Maha hidup. Hidup yang sempurna. Naam, tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Hidup yang azali dan abadi. Demikian pula makna hidup yang sempurna, hidup yang tidak butuh kepada selainnya. Adapun hidupnya kita, ikhwani fillah, hidup yang penuh dengan kekurangan. Nah, karena butuh kepada yang lain dan juga diawali dengan ketiadaan dan berakhir juga dengan ketiadaan. Nah, pada nama Allah Al-Hayyu terkandung penetapan nama Al-Hayyu sebagai nama bagi Allah. Kemudian juga penetapan sifat Al-Hayah, sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk hukum dan muktadanya ada tidak? Tidak. Karena apa? Sifat tersebut sifat yang lazim. Paham? Dipahami kaidah yang ketiga ini. Nah, insyaallah kita ringkas lagi besok. Barakallahu fiikum, nakta bihadza, subhanakallah. Syukur.